Babu ma ja'a fit tamaduh. Bab apa yang datang tentang at-tamaduh, saling memuji. Al-madh, hukum asalnya adalah al-mana', dilarang, tidak diperbolehkan. Ya, karena al-madh, pujian, seringkali memunculkan penyakit-penyakit bagi al-mamduh, orang yang dipuji. Ya, sebagaimana yang akan kita lewatkan nanti pada syarahnya. Ya. Dan dia bisa menjadi boleh tatkala di sana ada hajah, ada kebutuhan, ada keperluan, seperti litansyid, untuk memberikan motivasi, semangat agar mereka manusia itu berakhlak mulia, berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam apa, ketaatan. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya, seperti agar para santri bersemangat, ya. Maka di setiap semester misalkan disebutkan dan diberi hadiah. Siapa yang misalkan di semester itu bisa menghafal Al-Qur'an, menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, ataupun diberi hadiah, dipanggil siapa-siapa yang selama satu semester perkembangan akhlaknya membaik. Ini ada apa? Tansyid, penyemangat untuk dia bersungguh-sungguh memperbaiki akhlak dan adabnya. Dan juga di sana ada penyemangat bagi yang lainnya untuk bisa seperti dia. Itu ada hajah. Atau yang kedua, agar manusia tahu bahwasanya orang ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan, sehingga manusia tidak merendahkannya, tidak meremehkannya. Iya. Kalau ada hajah yang seperti ini, maka diperbolehkan. Adapun kalau di sana tidak ada hajah, maka dilarang. Terlebih lagi kalau orang yang dipuji tadi hatinya dhaif, lemah, maka dengan pujian tadi membuat dia binasa. Muncul apa? Sikap ujub, bangga diri. Sikap ujub itu sangat membahayakan pemiliknya di dunia dan di akhirat. Itu diantara sebabnya adalah al-madh, pujian yang dilontarkan oleh temannya kepadanya. Sehingga beliau di sini hendak menjelaskan tentang hukum daripada al-madh. Baik, silakan dibaca hadisnya. Dauruman, giliran siapa sekarang baca? Tahu ya. Siapa yang gilirannya baca biar dia persiapan. Ya sudah, kalau belum ada yang siap, saya baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahmatullahi taala alaihi, حدثنا محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسابه أو أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. Dari Abu Makrah, beliau mengisahkan bahwasanya ada seseorang yang dzukir indan nabi, disebut di sisi Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian fa'atna alaihi rajulun khaira, ada seseorang yang ketika orang tadi disebut, dia memujinya. Ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, waihak, celaka. Qata'ta 'unuqa sahibak, kamu telah memutus leher temanmu. Dalam lafaz yang lain, ahlakta, engkau telah membinasakannya. Yaquluhu mirara, beliau mengucapkannya berulang-ulang. Waihak, qata'ta 'unuqa sahibak. Waihak, qata'ta 'unuqa sahibak. In kana ahadukum madiha la mahala, jika salah seorang di antara kalian hendak memuji, dan mesti untuk dia memujinya karena ada hajah, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan ahsabu kadza wa kadza, saya duga dia itu seperti ini, memiliki kebaikan ini dan itu. In kana yara annahu kadzalik, kalau memang dia tahu bahwasanya orang tadi memiliki keutamaan-keutamaan, sifat-sifat yang baik. Wa hasibuhullahu, dan Allah lah yang mencukupinya. Wa la yuzakki 'alallahi ahada, dan janganlah ada orang yang mensucikan orang lain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam memberikan tanbih, peringatan bagi siapa-siapa yang suka memuji orang lain di hadapannya, bahwasanya orang tersebut adalah seperti seorang yang memotong leher temannya. Isti'aroh di sini. Ya. Orang yang suka memuji temannya di hadapannya adalah seperti orang yang memenggal leher temannya. Ya. Bagaimana kiranya kalau ada orang yang dipenggal lehernya? Mati. Sama ini juga, orang yang dia memuji temannya, memuji kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya, itu akan membinasakan dia. Ya. Agamanya akan hancur, akan rusak. Ketika dipuji, muncul penyakit apa? Ujub. Bangga diri. Merasa pantas dan layak untuk menerima pujian tadi. Na'udzubillah. Sangat mengerikan. Itu sifat ujub. Dahulu, ada seorang yang dia ujub dengan pakaiannya. Itu dengan pakaian. Kemudian Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu indal Bukhari, disebutkan, bainama rajul yamshi fi hullatin tu'jibu nafsah. Dulu ada seorang yang dia berjalan memakai pakaian yang indah, yang membuat dia ujub, bangga diri. Siapa yang lebih bagus pakaiannya? Lebih hebat pakaiannya, lebih mahal, dan seterusnya. Murajjalun jummatuh. Kemudian rambutnya disisir dengan rapi. Dia berjalan dengan pakaian yang mewah, dengan rambut yang sudah disisir rapi, dalam keadaan bangga diri, ujub dia. Apa akibatnya? Idh khasafallahu bihil ardo, maka tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Wahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, terus dia tenggelamkan ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Itu padahal dia berbangga dengan pakaiannya. Bagaimana kalau dia berbangga dengan amalannya? Ya, dengan kebaikan-kebaikannya. Ya, sehingga membahayakan sekali. Kalau seseorang memotong leher temannya, dia mati. Apa? Jasadnya. Tapi kalau dia dipuji, yang mati, agamanya, akhiratnya, hancur dia. Ini khusus pada haknya mereka-mereka yang memiliki hati yang lemah. Bu'if. Ya. Jadi hukum asal daripada al-madh, memuji itu tidak boleh. Terkecuali di sana ada hajah. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala merinci tentang pujian ini kepada empat macam. Yang pertama, diperbolehkan dengan tujuan tadi yang telah kita sebutkan, untuk memberikan attention, penyemangat. Iya. Dan di situ ada kebaikan, baik untuk orang yang dipujinya ataupun yang lainnya yang mengetahui dan mendengarnya. Dan yang kedua, agar diketahui ya oleh orang keutamaan orang ini yang dipuji, sehingga mereka mengambil ilmu darinya. Tidak meremehkannya, memuliakannya dan mengambil ilmu darinya. Kemudian yang kedua, dilarang. Ya, yang dilarang ini ketika pujian ini menyebabkan orang tadi ujub. Dipuji dia dengan kebaikan yang dia perbuat. Memang dia telah berbuat ini dan itu, dipuji. Tapi hatinya lemah, terbawa dengan pujian tadi, sehingga dia muncul sikap-sikap ujubnya, takabur dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan yang ketiga, pujian yang berlebihan. Memuji seseorang atas sesuatu yang tidak ada padanya. Ya, ini lebih jelek lagi. Itu bentuk kadzib dan khianah. Kedustaan dan bentuk pengkhianatan. Ya, demikian kata beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Dan kita tahu bagaimana akibat kesombongan ujubnya Qarun dengan kepandaian yang ada padanya. Dia mengatakan, inna ma'utituhu ala ilmin indi. Tidak lain saya diberikan apa yang saya miliki ini dari perbendaharaan harta ini. Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Karena sebab ilmu yang ada padaku. Apa balasannya? Fakhasafna bihil arba wa bidarih. fahasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun bersama rumahnya yang berisi perbendaharaan harta benda. Dan tidak ada di sana sekelompok orang pun yang bisa menolong Qarun. Dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Juga iblis bagaimana? Karena sebab ujubnya dia. Merasa bangga dengan asal penciptaannya yang dia diciptakan dari api. Allah perintahkan untuk iblis sujud sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada Adam. Dia merasa bangga diri dengan asal penciptaannya dari api. Ya, akhirnya dia sombong, akhirnya tidak mau sujud. Akhirnya Allah apa? Keluarkan, Allah usir, Allah laknat dia sampai hari kiamat. Naudzubillah, itu sangat mengerikan sekali sifat ujub. Yang ini bisa dimunculkan karena sebab pujian. Khususnya bagi mereka-mereka yang hatinya lemah. Ya. Adapun mereka-mereka yang hatinya kuat, tidak terpengaruh dengan pujian tadi, tidak muncul penyakit-penyakit hatinya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Seperti ucapan Rasulullah alaihissalatu wassalam kepada Umar. Ya. Kata Rasul, "Ma ra'aka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjin ghayra fajjik." Tidaklah syaitan melihat kamu berjalan di satu lorong, melainkan dia akan mencari lorong yang lain selain lorong kamu. Pujian kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, juga kepada Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Itu dilontarkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam kepada mereka, sahabat-sahabat yang mulia. Dan ini tidaklah sedikit pun yang merusak niat mereka, keikhlasan mereka. Tidak muncul pada mereka penyakit-penyakit, bahkan menambah pada mereka semangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sini dibimbingkan, kalau kita ada kebutuhan untuk menyebutkan pujian ataupun sifat-sifat baik, jasa-jasa baik yang diperbuat oleh seseorang, maka hendaknya kita mengucapkan di situ, ahsabu kaza wa kaza. Saya kira dia itu keadaannya seperti ini dan seperti itu. Disebutkan sifat-sifat baiknya, jasa-jasanya. In kana yara annahu kadzalik, kalau memang dia tahu pada zahirnya orang tadi memang memiliki kebaikan-kebaikan, memiliki jasa-jasa, wa hasibuhullah, dan Allah lah yang mencukupinya. Wa la yuzakki 'alallahi ahada, dan janganlah dia mensucikan atas Allah seorang pun. Kenapa? Karena dia tidak tahu akhir hidup orang ini bagaimana. Apakah dia tetap istiqomah di atas kebaikan-kebaikan tadi? Juga dia tidak tahu apakah hatinya selaras dengan apa yang ditampakkan pada zahirnya dari kebaikan-kebaikan. Sehingga diucapkan, ahsibu kaza wa kaza, atau wahasibuhullah walau zaki alallahi ahada. Seperti itu bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam ketika kita hendak memuji seseorang. Dan di sana ada kebutuhan untuk kita memujinya. Kita sebutkan, ahsibu kaza wa kaza. Sebutkan, saya duga si fulan itu adalah orang yang baik, seperti ini dan seperti itu. Ya, apa yang tampak pada zahirnya, antum sebutkan. Ya. Atau wahasibuhullah. Ya. Wala yuzakki 'alallah wala uzakki 'alallahi ahada, dan saya tidak berani mentazkiyah seorang pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita baca syarahnya dari beliau, Syekh Zaid rahimahullahu taala. Fil hadis dalilun 'ala karahiyati madhhi syakhsi fi wajhihi. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan tidak disukainya memuji seseorang fi wajhihi, di hadapannya. Li'annahu yukhsha 'alaihi min al-ghurur, karena dikhawatirkan dia tertimpa al-ghurur. Ya. Ketertipuan, ujub, bangga diri. Wa yudakhiluhu al-'ujub, dan dia akan dimasuki sifat ujub. Wa haqqan anna an-nasa laysu sawaa, dan pasti bahwasanya manusia itu berbeda-beda keadaannya, tidak sama. Ada yang dengan sedikit pujian saja sudah berbunga-bunga, berbangga, ujub keluar. Ada yang tidak seperti itu. Ya, tergantung keimanannya, kekuatan imannya, kesucian hatinya. Dan Masya Allah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, pada suatu hari beliau hendak memberikan muhabarah. Maka tiba-tiba si protokolnya ini menyebutkan, subhanallah, pujian yang sangat banyak dan berisi pemuliaan-pemuliaan kepada beliau. Maka beliau menyesali itu. Kata beliau, ini di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau memintakan ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni saya dan kamu. Semoga Allah mengampuni saya dan dia. Demikian keadaan mereka-mereka yang hatinya itu bersih. Ya. Tidak suka untuk dipuji. Minhum man yumdah fa idza mudiha tafakhar wa ta'azzama fi nafsi. Di antara mereka ada yang dipuji dan ketika dipuji tafakhar, merasa bangga. Wa ta'azzama fi nafsi, merasa dirinya besar lebih dari yang lain. Oh, ternyata saya itu memang lebih dari yang lain, lebih baik, lebih afdal dan yang lainnya, dari penyakit-penyakit yang muncul dari hati yang dhaif ketika dipuji. Ya, kalau tidak tahu kita ini orang hatinya dhaif atau qawi, ya sudah, hukum asalnya terlarang, ya jangan. Jangan dipuji. Didoakan saja kalau doa baik. Iya. Wa ra'a bi anna lahu fadlan 'ala ghairihi, dan dia akan memandang bahwasanya dirinya memiliki keutamaan, kelebihan di atas yang lainnya. Ini penyakit yang akan merusak amalannya, membinasakan dirinya. Ya. Fa hadza yantabiqu 'alaihi qaulun nabi 'alaihi salatu wassalam, maka orang seperti inilah yang diterapkan padanya sabda nabi 'alaihi salatu wassalam, qata'ta 'unuqa sahibik, kamu telah memotong leher saudaramu. Ya. Wa amma man idza mudiha bima fihi la yata'azzam wa inna ma 'urifa bi sidqi wa hadmi haqqin nafsi wa lazima an yuzkar bima huwa fihi liyatabayyana haluhu amruhu karwatil hadithi wasiyari wa ahli sidqi fit ta'amuli idza dhukira bima fihi fa yadfi'u al-insana madhah biqawlihi ahsibu kadha يذكره بما فيه ويقول أحسبه كذلك أو يقول حسيبه الله ولو زكي على الله أحدا حتى يسلم من الغلو فيه. Adapun orang yang kalau dia dipuji, disanjung, la yata'azzam, tidak berpengaruh, tidak bangga diri, tidak muncul sikap ujubnya, wa inna ma'urifa bisidqi, tidak lain orang tadi dikenal kejujuran imannya, wahadni haqqi nafsi, dan biasa mengekang dirinya. Ya, tidak suka untuk dipuji. Ya. Dan diketahui oleh manusia kekuatan hatinya tadi. Walaziman yudhkar bima huwa fih, dan keadaan menuntut untuk disebutkan kebaikan-kebaikannya. Liyatabayyan haluhu amruh, agar keadaannya menjadi jelas. Urusannya diketahui oleh manusia. Seperti kita mengundang ulama dari Timur Tengah, Syekh min Masyayikh As-Sunnah. Kemudian di antara hadirin banyak orang awam yang tidak tahu siapa beliau. Maka kita sebutkan, beliau adalah Syekh ini, sebutkan kelebihan-kelebihannya. Agar manusia mantap fiqh di dalam mengambil ilmu darinya. Oh, dia itu ternyata Syekh ini. Oh, dia itu tugasnya di sana ini dan itu. Manusia akhirnya semangat. Aqbala alaihi, menghadap kepada beliau untuk mengambil faedah ilmu dari mereka. Ya. Wa karwatil hadis, di sini dicontohkan di antara yang boleh disebutkan di sini pujian pada mereka, seperti perawi atau para perawi hadis. Para perawi hadis dan siar sejarah. Ya. Dia rawi ini saduq atau thiqah, adil dan yang lainnya disebutkan. Ya, agar manusia mantap dengan hadis yang diriwayatkannya. Agar manusia mau mengambil biografi yang dibawakannya. Wa ahli sidqi fit ta'amul, dan juga mereka orang yang jujur di dalam bermuamalah. Idza dzukira bima fihi, ketika disebutkan apa yang ada padanya dari sifat-sifat terpuji, kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, fadilah-fadilahnya, fa'id bil insan madhah biqaulih, maka hendaknya manusia mengiringi pujiannya tadi dengan ucapannya, ahsibu kadzalik, saya kira dia seperti itu. Yadhkuruhu bima fihi, dia sebutkan, silakan. kebaikannya ada padanya sebagai bentuk pujian untuknya agar manusia mau mengambil ilmu darinya. Wa yaqul atau mengatakan ahsibu kadzalik, kira dia itu adalah seperti ini. Au yaqulu hasibullah, Allah lah yang mencukupinya. Wa la uzakki 'ala Allahi ahada, dan aku tidak berani untuk mentazkiyah seorang pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Hatta yaslama minal ghulu fih, agar orang tadi yang memuji tadi selamat dari sifat ghulu, berlebihan pada orang tadi yang dipuji, yang dia memang memiliki sifat-sifat terpuji yang pantas dipuji. Kalau sudah ghulu, masuknya kepada itra, memuji dalam keadaan berlebih-lebihan, memberikan pujian sanjungan melebihi yang ada padanya. Ini terlarang. Bahkan kepada Rasul sekalipun terlarang. Kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Memujiku boleh, tapi sekedarnya, sesuai dengan yang pantas diberikan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Berlebih-lebihan sampai memberikan sifat ketuhanan kepada beliau, itu yang tercela, yang dibenci oleh beliau alaihi salatu wasallam. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihkan di dalam memujiku sebagaimana mereka orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji Isa, sehingga menyatakan dengan Tuhan, memberikan pada Isa sifat-sifat ketuhanan. Wa huwa kadzalik yaslama min at-ta'azumi 'ala ghairihi. Demikian pula faedahnya untuk yang dipuji, agar dia selamat dari ta'adhum, merasa tinggi, merasa besar, ala ghairih, di atas yang lainnya. Wal ightirari bil marhi, dan agar dia selamat dari ghurur, tertipu dengan dirinya, karena sebab pujian tadi. Ya. Fannasu laysu sawa'a, maka manusia itu keadaannya tidaklah sama. Wal maqamatu takhtalif, ya, kondisinya juga berbeda-beda. Ya, idaqtabal maqamu an yuzkar fulanun wa huwa hadir bima fih kan yuqal syuja' aw jawad aw rajulun salimul lisan wa nahwu dhalik bima huwa fih wa anta ta'rifu annahu la yastafizzuhu dhalik wa la yu'jab bih wa yaftakhir bih fala haraja min dhikril insan bima huwa fih wa in lam yakun mu'assiran 'alayhi fi dhahirihi wala fi batinihi wala daran lah. Ya. Jika keadaan, kondisi menuntut untuk disebutkan, ya, kebaikan-kebaikan si fulan, ya, untuk si fulan dipuji, wa huwa hadirun bima fih, dalam keadaan dia hadir. Ya. Si fulan tadi hadir, ada. Ya. Di hadapannya. Ya. Ditutup aja. Pintunya ditutup. Idza qtabal maqam an yuzkar fulan wa huwa hadirun bima fih, jika kondisi keadaan menuntut untuk disebutkan pujian untuknya, disebutkan kelebihan-kelebihannya, wa huwa hadirun bima fih, sedangkan dia orang tadi memang memiliki sifat-sifat terpuji tadi, kan yuqal, seperti kalau dikatakan syuja', pemberani, jawadun, seorang yang dermawan, aw rajulun salimul lisan, atau seorang yang bisa menjaga lisannya, ucapannya, wa nahwu dzalik, tanya semisalnya dari bentuk-bentuk pujian dan sanjungan, bima huwa fi, dengan sesuatu yang memang ada padanya, wa anta ta'rifu, sedangkan kamu tahu bahwasanya orang ini la yastafizzuhu dzalik, tidaklah membuat dia terpengaruh dengan pujian tadi, wala yu'jabi, dan dia tidak menjadi ujub karenanya dan bangga diri karenanya. Maka kalau seperti ini keadaannya, keadaan menuntut untuk dipuji, disebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, dalam keadaan orang tadi ya sehatinya kuat, kokoh, selamat, ya tidak suka untuk dipuji, fala haraja min dzikril insan bima huwa fi, maka tidak mengapa untuk manusia menyebutkan ya sifat-sifat baik yang ada padanya. In lam yakun mu'assiran 'alaihi fi dhahirih, jika ini tidak memberi pengaruh pada zahirnya juga pada batinnya. Sebagian orang ketika dipuji sepertinya secara zahir tidak ada pengaruh. Iya kan? Nah, saya enggak ada apa-apa kok. Ya. Ah, apalah. Pada lisannya bahkan menolak, tapi hatinya berbunga-bunga. Menikmati pujian tadi, muncul sikap ujub dan menggan diri. Na'udzubillah. Makanya seperti ini, dijauhi pujian kepadanya. Ya, meskipun dia telah berbuat banyak kebaikan, jasa-jasa. Wala dharan lah. Dan juga tidak memudaratkan dia. Kalau seperti ini keadaannya, hatinya kuat, kokoh, tidak mudah terpengaruh dengan pujian, sanjungan manusia. Lahir dan batinnya tidak ada pengaruh. Ya, sama saja di hadapannya. Apakah ada pujian atau tidak ada pujian. Dipuji dan dicela sama. Ini berarti orang kokoh hatinya. Di sana ada kebutuhan agar manusia tahu ini orang memiliki fadilah. Sehingga mereka semangat mengambil ilmu dan faedah darinya. Maka disebutkan, silahkan. Fannabi sallallahu alaihi wasallam mudih. Karena Nabi alaihi wasallam juga dipuji. Iya. Madahahu ba'du ashabihi walam yakul lahu syai'a. Pernah dipuji oleh sebagian sahabatnya. Tapi Nabi enggak ada komentar sedikit pun. Kama qala al-qa'il, sebagaimana ada orang yang berkata kepadanya, kunta syariki fil jahiliyah wa kunta tudari wala tumari. Ya. Kamu dulu sekutu saya, wahai Muhammad. Fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Wa kunta la tudari wala tumari. Kamu dulu tidak suka menjilat, tidak suka berdebat. Ya. Ya. Falam yakul lahu lima madahtani. Dan Nabi tidak merespon, kenapa kamu memuji saya? Diam saja Nabi. Ya. Memang kenyataan seperti itu. Beliau, ya, sebelum diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi dan Rasul, memiliki akhlak yang mulia. Ya. Perangai yang baik yang sudah diakui oleh manusia di kala itu. Kaum musyrikin. Ya. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan kebaikan akhlak beliau, kejujurannya, amanahnya, kebaikan ucapannya dan yang lainnya. Wa qalat Khadijah radhiyallahu taala anha linnabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Khadijah istri beliau yang tercinta pernah memuji suaminya. Ya. Kata beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, wallahi la yukhzika Allah abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Ketika beliau menyendiri di gua, kemudian didatangi oleh malaikat, ya, kemudian didekap oleh malaikat, kemudian beliau setelah itu pulang dalam keadaan ketakutan, ya, menggigil, maka istrinya menghibur, wallahi la yukhzika Allah abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka la tuqridhu, disebutkan pujian-pujian, jasa-jasa beliau, ya, untuk menenangkan hati beliau, menghibur hati suaminya. Innaka la tuqridhu, kamu sungguh-sungguh suka memuliakan tamu, suka menjamu tamu. Wa tahmilul kalla, dan suka memikul beban-beban fakir miskin, anak yatim. Mereka-mereka fakir miskin yang kekurangan. Iya. Dalam kehidupannya juga anak yatim yang tidak ada menanggung, yang tidak ada yang menanggung. Iya. Itu semuanya ditanggung beban-bebannya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dicukupi segala macam kebutuhan dan keperluan mereka oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, kamu senantiasa menolong. Nawa'ibul haqq adalah apa yang menimpa manusia, baik dari perkara yang baik ataupun yang jelek. Senantiasa Nabi menolong mereka. Iya. Kamu senantiasa menolong manusia ketika mereka ditimpa kebaikan ataupun ditimpa kejelekan, dibantu. Beliau menolong semua orang. Bukan hanya yang dalam keadaan susah, juga yang dalam keadaan lapang pun dibantu oleh Nabi alaihi wasallam. Walam yakullah syai'a, dan beliau tidak berkomentar apa-apa ketika istrinya memuji dengan pujian ini. Ya. Li'annaha zakaratuhu bi syai'in min sifatil hamidah, karena beliau Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan sesuatu dari sifat-sifat yang terpuji dari Nabi alaihi wasallam. Fayukhadh min hadza anna man wusifa bi sifatihil hamidah wa amina alaihi alwasif an la yaghan la yughtar wa la yastakhara ala ghairihi fala haraja min dhikrihi bima huwa fihi. Maka diambil faedah dari ini bahwasanya orang yang disifati dengan sifat-sifat terpuji, dipuji ya karena sebab sifat-sifatnya yang terpuji yang ada padanya, kemudian si pensifat ini, orang yang memuji ini, merasa aman dari tertipunya orang tadi yang dipuji. dari sifat ghurur dan bangga diri. Maka seperti ini keadaannya, fala haraja min dzikrihi bima huwa fi. Tidak mengapa untuk seseorang menyebutkan apa yang ada padanya dari pujian-pujian, jasa-jasa. Tentunya sesuai dengan yang ada padanya. Tidak boleh melebihi yang ada padanya. Ya. Wajaru ala dzalikal ulama, dan ini berlangsung pada lisan-lisan para ulama. Fayaquluna fi ahli hadis, maka mereka para ulama mengatakan tentang ahli hadis, fulan saduq, ya, fulan thiqah, fulan jabal fil hifdzi, si fulan itu gunung dalam hal hafalan, kuat, kokoh, enggak mudah goyah hafalannya. Wa fulan, kemudian si fulan, dan si fulan, dan seterusnya. Yutliquna ala ahli sidqi minar ruwati awsafan jamilah, menyematkan untuk ahli sidq, orang-orang yang jujur dari para perawi dengan sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang baik. Li'annahu mausufun bitilkal awsaf, karena memang mereka tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Wal maqamu yastad'i an yuzakka hatta yu'khad anhu al-hadithu, sedangkan kondisinya menuntut untuk disebutkan ataupun untuk ditazkiyah orang tadi, perawi tadi, direkomendasi, ya, hatta yu'khad anhu al-hadithu, sehingga hadisnya diambil oleh manusia. Ya. Manusia berbondong-bondong untuk mengambil hadisnya, menghafalkannya dan menyebarkannya. Karena mereka merasa mantap dengan ulama tadi, perawi tadi. Karena banyak ulama yang mereka merekomendasinya. Wal aksu bil aksi. Dan tentunya sebaliknya, ya lawannya. Wal aksu bil aksi. Dan sebaliknya, kalau dia memiliki sifat jelek, maka disebutkan juga kejelekannya. Indama yuqal fulan kadzab atau muttaham bil kadzib atau fahishul ghilb atau munkarul hadis, hadza salakahul ulama min ajli an la yudkhal fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ma laysa min la fi ma yata'allaqu bil i'tiqad wa la fi ma yata'allaqu bil a'mal. Ya, sebaliknya tatkala dikatakan fulan pendusta, muttaham bil kadzib, tertuduh dengan kedustaan, atau fahishul ghilb, dia orangnya kasar dan kotor ucapannya, atau munkarul hadis, atau hadisnya munkar, ini juga ditempuh oleh para ulama, diucapkan oleh mereka. Apa tujuannya? Ada tujuan yang mulia di balik itu. Min ajli an la yudkhal, agar jangan sampai dimasukkan, fi kalamin nabi, pada kalam nabi, digolongkan ke dalam kalam nabi, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan merupakan kalam nabi alaihi salatu wasalam. Di dalam menjaga apa? Himayatu sunnah, menjaga sunnah nabi alaihi salatu wasalam yang mulia. Ya, la fi ma yata'allaq bil i'tiqad wa la fi ma yata'allaq bil a'mal. Tidak pada permasalahan yang berkaitan dengan akidah, tidak juga pada permasalahan yang berkaitan dengan amalan-amalan. Jangan sampai masuk. Ya, ucapan-ucapan, ya baik itu ucapan yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan ataupun amalan-amalan ke dalam hadis-hadis nabi. Padahal itu bukan keyakinan yang datang dari nabi, padahal itu bukan amalan yang diajarkan oleh nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dengan ini kita cukupkan sampai di sini. Ya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ke depan diupayakan untuk diberitahukan dulu. Ya, siapa yang giliran membaca untuk dia persiapan. Ya. Assalamualaikum.